Baik, pemirsa, kami akan membacakan kembali pertanyaan datangnya dari sosial media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, yang mau tanya, apakah wanita yang dicerai tapi tidak disetubuhi suami selama 2 tahun masih harus menunggu masa iddah juga Bu ya? Mohon pencerahannya, ada pada surat Al-Ahzab ayat 49, tapi masih bingung Bu ya. Terima kasih. Tanya, insya Allah tidak bingung setelah. Kalau urusan fikih enggak bertanya, belajar sendiri bisa bingung. Bagi wanita yang dicerai oleh suaminya, selagi wanita itu belum digauli, habis akad nikah cerai, maka enggak ada iddahnya. Karena belum digauli. Tapi jika wanita itu sudah pernah digauli, biarpun sekali, kemudian ditinggal bertahun-tahun, kalau dicerai, maka harus ada iddahnya. Memang hikmah iddah adalah hikmah, bukan sebabnya. Hikmah itu adalah, di balik itu ada apa? Hikmah iddah adalah untuk membersihkan rahim. Tapi itu bukan sebab. Artinya, biarpun orang itu mandul, tetap saja dia harus ngambil iddah. Biarpun terbukti tidak akan bisa hamil, tetap ambil iddah. Biarpun menopause, dia wajib ambil iddah. Biarpun istrinya masih umur 6 tahun, enggak akan hamil, wajib iddah. Kalau digauli. Jadi kalau digauli 6 tahun, ya enggak. Maksudnya sebuah contoh tidak bisa hamil. Jadi biarpun ditinggal 2 tahun, kemudian tidak digauli, kemudian dicerai, harus iddah. Iddahnya dilihat. Kalau dia tergolong orang yang punya haid, ya 3 kali suci. Kalau dia punya kandungan waktu melahirkan. Kalau dia sudah menopause, ya kan ada perbedaan di sini. Kalau meninggal dunia 4 bulan 10 hari. Kemudian meninggal dunia, kemudian ada orang hamil, ini dibedakan. Hamil sampai melahirkan. Hanya satu dok yang enggak pakai iddah, siapa? Di saat wanita itu belum digauli. Jadi tetap ada iddahnya, dan iddah harus dipatuhi. Yang menikah dalam masa iddah tidak sah, hati-hati. Menikah dalam masa iddah tidak sah, jatuh zina. Wallahu a'lam bishawab.